السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه المسجد نمره balik pesan baru yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kita Risalah Al-Rashi ala Rafidah, bantahan terhadap kelompok Syiah Rafidah yang memiliki keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip yang bertolak belakang dan bertentangan 180 derajat dengan prinsip-prinsip Islam, dengan keyakinan-keyakinan al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan nasihat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala Amirul Mukminin, yang menasihati orang-orang yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait, mengaku cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun mereka tidak memiliki sifat-sifat yang semestinya dimiliki oleh orang-orang yang mengaku cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara yang diterangkan oleh Al-Imam Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ciri-ciri orang-orang yang menurut sebagai Syiah Ahlul Bait, Syiah Ali, para pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan cinta kepada beliau, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan senantiasa mengucapkan kejujuran, dan mereka hidup dan kehidupan dunia tidak berlebihan. Pakai mereka sederhana. Dan sifat mereka adalah at-tawadhu. Rendah hati. Dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan ketaatan mereka. Lalu kata beliau, wa qawwa'u ilaihi ibadati. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa tunduk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang gemar beribadah kepada selain Allah, ibadah kepada kuburan. Madhabba dhina abtara Muhammad harram Allah alaihi. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menunjukkan pandangan-pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Tidak melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjelaskan madanya. Di jalan melihat wanita yang bukan mahramnya, maka dia memperhatikannya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menunjukkan pandangannya. Demikian pula kaum mukminat untuk menunjukkan pandangan mereka. Tidak melihat kepada kaum lelaki yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihatnya, untuk menatapnya. Baik secara langsung atau melalui perantara. Secara langsung, misalnya seorang wanita melihat lelaki di jalan, atau melihat seseorang di masjid, atau melalui perantara. Ada sebagian wanita bahkan muslimat bermudah-mudahan melihat lelaki di layar televisi, meskipun itu seorang mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seorang wanita juga untuk menundukkan pandangannya. Wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihinna. Katakan kepada wanita mukminah, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Tidak dihalalkan melihat kepada seorang lelaki, apalagi sampai tepat kepadanya, apalagi sampai menyifati ketampanan seorang lelaki, maka dia terfitnah. Dia terfitnah. Meskipun dia seorang ustaz, tidak sedikit di antara manusia terfitnah melihat ustaz-ustaz di televisi. Sebagian mereka berkomentar, masya Allah, ustaz-ustaz ini masih muda-muda, tampan-tampan. Lalu dia lihat. Karena yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para ulama dan dahulu mereka menyebarkan ini melalui media-media yang tidak mengundang fitnah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ilmunya tersebar tanpa melalui media televisi dengan buku-buku, dengan suara audio. Alhamdulillah menyebar ilmu beliau. Saya sendiri tidak pernah melihat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan saya tidak mengetahui bagaimana rupa beliau. Akan tetapi saya mendapatkan banyak faedah dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah melalui kitab-kitab beliau, silsilah hadis sahihah, silsilah hadis dhaifa, al-wa'u ghani, tamamun minna, al-damr mustafa, sahih sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lain banyak sekali. Kita akan beliau. Demikian pula dari audio kakek yang direkam dalam sekian banyak majlis yang terkumpul dalam silsilah Al-Huda wa Nur, tanya jawab antara Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan orang yang datang kepada beliau bertanya tentang sesuatu, banyak sekali kita mendapatkan faedah. Namun saya tidak mengetahui bagaimana rupa Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Al-Alam Samahatul Syekh Abdul Aziz Al-Adila Ibadah Rahimahullah. Saya tidak mengetahui bagaimana rupa beliau, namun saya mendapatkan sekian banyak faedah dari kita-kita beliau, dari ilmu beliau melalui kita dan melalui ceramah-ceramah beliau yang direkam. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah demikian pula. Al-Hafiz Ma'asyar al-Muslimin rahimahumullah, tersebar da'wah para ulama tanpa melalui media televisi yang terkadang mengundang fitnah. Maka menyelamatkan diri dari media tersebut di samping terkadang seorang tanpa terasa terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan masa lalu, itu dikhawatirkan akan muncul kembali. Tidak mustahil bahwa seorang kalau memasukkan televisi ke dalam rumahnya, berkumpul di dalamnya berbagai macam keburukan, berbagai macam keburukan. Mungkin terkadang seorang merasa kan hanya sekedar menegakkan ceramah atau sekedar melihat makbah dan gadinya, kadang-kadang itu salah satu alasan. Namun siapa yang merasa aman dengan makhluk syaitan? Terkadang dia akan tergiur untuk melihat acara-acara yang lain. Mungkin pada akhirnya acaranya satu hal yang hukumnya mubah menurut dia, akhirnya terus terbawa, menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kita saja yang tidak punya televisi, kadang-kadang kalau pergi belanja di pasar atau di apotek atau di tempat belanja, kadang-kadang di situ ada televisi, kadang-kadang mata itu terarah ke situ. Ya, mata terarah ke situ. Mungkin ada berita, mungkin ada sesuatu. Apalagi kalau seorang yang dahulu memang senangnya sepak bola, melihat gol, si tim ini bermain sama tim ini, padahal dia hanya pindah untuk membeli obat misalnya atau membeli sesuatu, subhanallah, terbawa. Bagaimana kalau seorang memasukkan televisi ke dalam rumahnya? Balas tidak aman, dia akan melihat berbagai macam acara, yang ini dalam sinetron, yang ini acara ini macam-macam. Yang ini senangnya dengan bola, maka dia akan selalu memutar acara-acara bola, melihat pertandingan tim-tim kasar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang lebih dari itu, kadang-kadang lebih dari itu. Untuk tinju jelas pertandingan yang haram, saling memukul wajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadri bil wajh, jangan kamu memukul wajah orang. Belum lagi acara-acara yang lain, iklannya dan seterusnya, menampakkan dan mengumbar aurat wanita. Siapa yang merasa aman? Siapa yang merasa aman? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi waktu kita yang demikian banyak terbuang disebabkan karena berbagai macam acara. Ya, coba kita pikirkan apa manfaatnya. Bahkan mungkin seseorang yang terjatuh dalam kemudaratan yang besar dalam keadaan dia tidak merasa waktunya tidak berberkah, sementara masih banyak perkara-perkara agama yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, mu'tikina asma'ahum ala al-'ilm fi dinihim. Mereka, orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengarahkan pendengaran-pendengaran mereka kepada ilmu yang menyangkut tentang agamanya, yang menambah ilmunya, yang menambah keimanannya, yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan seorang pengikut keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Ada seorang tokoh Syiah yang gemar mencerca keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bernama Yasir Ali. Orang ini sangat kotor lisannya. Ketika dia berangkat ke Amerika, dia di depan Las Vegas. Tahu Las Vegas? Tempat apa Las Vegas? Ah, gambling, tempat perjudian. Di depan Las Vegas dia joget-joget, nari-nari. Ini orang yang penjaji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjoget-joget dia. Dan itulah agama Syiah. Agama yang dibangun di atas syahwat. Jauh dari yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nazalat anfusuhum minhum bil bala. Jiwa-jiwa mereka senantiasa bersabar ketika menghadapi cobaan, ujian. Kalladzi nazalat minhum fir raha ridan 'anillah bil qada. Sebagaimana mereka pula berserah diri kepada Allah dalam kondisi lapang. Mereka ridha dengan segala apa yang menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk di antara kita seorang mukmin, bahwa seorang mukmin senantiasa menghubungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik ketika dia mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan cobaan. Dia selalu berada di antara dua sifat yang mulia, bersyukur dan bersabar. Kalau mendapat nikmat, maka dia bersyukur atas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan ketika dia diberi cobaan, maka dia bersabar. Dan kesabaran itu juga baik untuk diri. Falaula al-ajal allati kataba Allah lahum lam tastaqir arwahuhum fi ajsadihim tarfat 'ainihim syauqan ila liqa'illahi ta'ala. Kalau bukan disebabkan karena ajal-ajal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Setiap manusia punya ajal. Berapa umurnya dia akan mati, berapa usianya di dunia, sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena ajalnya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala berupa ajal-ajal yang telah ditetapkan pada masing-masing hamba, maka ruh mereka, jiwa-jiwa mereka tidak bisa merasa tenang di dalam jasad-jasad mereka sedikit pun, karena saking rindunya mereka hendak bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, karena saking rindunya mereka kepada Allah. Tapi karena ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka menanti apa yang menjadi ketetapan Allah. bunuh diri tidak diperbolehkan. Bunuh diri tidak diperbolehkan. Meskipun dengan mengatasnamakan agama, bom bunuh diri. Itu bukan syariat. Tidak ada satu dalil pun yang sahih, yang jelas, yang menunjukkan diperbolehkan yang melakukan bom bunuh diri. Itu bukan bimbingan dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga mereka menanti keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jihad, mereka maju. Mereka bangkit berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan mereka dalam jihad, alhamdulillah. Semoga jihadnya dibangun di atas keikhlasan. Namun apabila Allah Jalla Wa'ala masih memanjangkan usianya, sehingga dia masih hidup setelah terjadinya jihad, maka dia bersabar menanti ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan dia mati? Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dari meninggalkan perbuatan kemaksiatan, sabar dalam berjalan di atas apa yang menjadi ketetapan Allah Jalla Wa'ala. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala apabila mereka mendengarkan panggilan jihad berlomba-lomba saking rindunya mereka ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka rela mengorbankan apa yang mereka miliki dari harta, dari jiwa untuk mengharapkan ridha dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wasawaq wa khaufan min alim al-iqab, mereka mengharapkan pahala dari Allah dan mereka juga takut dari kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka rindu kepada Allah, ingin bertemu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berzainya. Namun mereka juga diingatkan rasa takut akan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah mereka perbuat. Ini juga sifat kaum mukmin. Selalu berada di antara dua sifat, al-khawf wal-raja', rasa takut dan berharap, takut dari siksaannya dan berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah diterangkan keutamaan tentang para sahabat di dalam Al-Qur'an Karim, bahwa Allah ridha kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka al-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Namun itu tidak membuat mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap merasa takut. Kata Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah, لقد لقيت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. Aku bertemu dengan 30 orang dari para sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم, mereka semua mengkhawatirkan diri mereka ditimpa penyakit kemunafikan. Khawatir, rasa takut itu tetap ada. Meskipun telah disebutkan keutamaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan pada saat beliau dalam keadaan sekarang, pada saat beliau hendak mengerjakan salat subuh dan masuk Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Iran yang menusuk Umar bin Khattab yang menyebabkan beliau sekarat. Yang kata Umar bin Khattab kepada Ibn Abbas, coba kamu cari tahu siapa itu yang membunuh saya, siapa yang menusuk aku. Maka dia sedikit ternyata Abu Lu'lu', dia seorang Majusi, bukan seorang Muslim. Dia seorang Majusi. Maka ketika mendengarkan bahwa yang menusuk beliau bukan seorang Muslim, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, alhamdulillah alladhi ja'ala man yati fi rajulin la yata'i islam, Alhamdulillah yang telah menjadikan kematianku melalui seorang yang dia tidak mengaku sebagai seorang muslim. Yang dia tidak mengaku sebagai seorang muslim. Dia bukan seorang muslim. Majusi. Yang kemudian sekarang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah, Rabi'ah, di Iran. Kuburannya dimuliakan. Diagungkan. Diziarahi. Dan dijuluki dengan julukan Baba Syuja'uddin. Pemberani dalam agama. Pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab di akhir hayat beliau, kalau seandainya aku memiliki sesuatu di dunia, maka aku ingin menebusnya dengan harta tersebut yang ada di dunia ini, jika aku mampu menebusnya dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan melakukan. Tetap rasa takut menghinggapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bukti sama-sama mendekati kematian beliau, padahal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala jelas-jelas disebut oleh Nabi SAW Umar fil jannah. Umar bin Khattab termasuk hamba yang telah mendapatkan jaminan ke jannah. Tetapi ketika Rasulullah SAW bermimpi, dan mimpi Nabi SAW adalah wahyu, wahyu dari Allah. Lalu kemudian dalam mimpi itu beliau mengatakan, "Dakhal tu jannah," aku masuk dalam surga, dalam jannah. Lalu aku melihat di sana ada Rumaiyah, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala muslim. Lalu aku mendengarkan suara khas-khasyah. Lalu aku bertanya, suara siapa ini? Ternyata itu adalah Bilal bin Rabah. Lalu aku melihat ada sebuah istana di dalam al-jannah. Istana yang megah, yang indah. Lalu diberitakan pada aku bahwa itu adalah istana milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin memasukinya ke sini. Aku ingin memasukinya, namun aku mengingat kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyebabkan aku tidak jadi masuknya. Ini hadis didengarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, Rasulullah, bagaimana aku cemburu kepada beliau? Engkau adalah seorang Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Perhatikan hamba-hamba Allah yang telah disebut nama-nama mereka sebagai ahli jannah. Mereka tidak merasa aman dari azab Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, yang jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya banyak melakukan perbuatan dosa, yang tidak memiliki keutamaan sedikit pun di sisi Allah, apa yang kita banggakan? Oleh karena itu, masyarakat, kita berusaha dan banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam al-khaliqu fi anfusihi, sungguh besar Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam jiwa-jiwa mereka. Yani mereka mengagungkan, mereka memuliakan Allah. Wa sadra ma dunahu fi a'yunihim, dan kecil di mata-mata mereka selain Allah. Bagi mereka dunia itu kecil, dunia itu tidak ada nilainya. Fahum wal jannah kaman ra'aha fihim ala ara'iha muntaji'un. Mereka dalam menyikapi al-jannah, menyikapi surga Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mereka telah melihatnya dalam keadaan mereka bersandar di sofa-sofa mereka di dalam al-jannah, merasakan kenikmatan. Wanah man ra'aha fa hum fiha mu'adzabun. Demikian pula mereka terhadap neraka, seperti orang yang melihat neraka itu dalam keadaan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani rasa takut dan durhaka. Mereka menjadikan al-jannah seakan-akan mereka sudah melihat, sehingga mereka sangat berharap untuk merasakan kenikmatan yang ada di dalamnya. Terhadap neraka, mereka seperti melihatnya, sehingga mereka bahkan akan disiksa di dalamnya, sehingga mereka takut. Ini sifat hamba Allah, Allah Subhanahu wa Taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Tatajaffa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a." Mereka senantiasa beribadah kepada Allah dengan dua sifat, khawfan wa tama'a. Rasa takut, takut dari siksa Allah, dan dibalik dengan tamak, sangat berharap untuk meraih ampunan, maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa Taala. Sabaru ayyaman qalila fa aqadhahum rahatan tawila. Mereka bersabar di hari-hari yang sedikit ini. Hari dunia ini, berapa lama pun kita melaluinya, tetap sedikit. Maka mereka bersabar di hari-hari yang sedikit ini. Terus berapa sih usia kita di dunia? Sedikit. Gak terasa perkembangan dari kecil, dewasa. Gak lama, sudah nikah. Gak lama sudah punya anak, gak lama sudah punya cucu. Tadi rambutnya seluruhnya hitam, sudah mulai ada satu persatu yang berubah. Semakin bertambah hari, semakin bertambah uban. Usianya yang tadinya 30 beranjak ke 40, 40, 50. Oh, sudah semakin menua. Kulit semakin keriput. Sampai 60. Siap-siap. Siap-siap gali kuburan. Berapa usia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Berapa usia dia? 63 tahun. Usia Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun. Usia Umar bin Khattab 63 tahun. Meninggal. Radhiyallahu anhu. Jadi subhanallah, tidak terasa. Seakan-akan masa kecil kita itu baru saja kemarin. Tidak terasa. Sekarang sudah, masya Allah, anak sudah banyak, sudah punya cucu, sebentar lagi masuk keranda, masuk yang lahat, dia juga Allah meninggal, masuk yang lahat. Kalau seorang sudah meninggalkan dunia, tinggal mengingat hari pembalasan, maka seorang mukmin mungkin tak apa yang dia persiapkan untuk menghadap hari kemudian ini, yang begitu singkat hari dunia ini. Sehingga dia harus segera mulai dari sekarang, bahkan mulai dari hari-hari yang telah dilalui, untuk mempersiapkan perbekalan menghadapi hari. Maka mereka bersabar menghadapi hari-hari yang sedikit. Kata para ulama, kullu ma huwa atin qarib, segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Jadi tidak ada yang namanya jauh, dekat, semuanya dekat. Hari kiamat dekat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ha? Iqtarabatis sa'atu. Sungguh dekat hari kiamat. Sungguh dekat hari kiamat. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Fa itu ana wa sa'ata hadai. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala dan Rasul antara aku dengan hari kiamat seperti ini. Menunjukkan kedekatannya. Jadi sudah masa-masa mendekati hari kehancuran. Maka kita harus persiapkan. Seorang mukmin adalah yang mempersiapkan masa depannya nanti di akhirat. Sabaru ayyaman qalila, mereka bersabar di hari-hari yang sedikit ini untuk mendapatkan hari peristirahatan yang panjang, hari akhirat. Kalau kita termasuk antara hamba Allah yang mukmin, maka itu adalah hari peristirahatan yang panjang, bahkan yang kekal. Semenjak kita meninggalkan dunia, apabila dia seorang mukmin, dia sudah merasakan kenikmatannya, nikmat di alam barzakh. Dia akan merasakan na'imul qabr, nikmat di alam kubur. dia akan melihat tempatnya nanti di jalan al-jannah, sehingga dia tidak sabar. Rabbi atini sa'ah, dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah segera tegakkan harinya, segera tegakkan harinya, tidak sabar ingin segera dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam al-jannah. Aradat humud dunia falam yuriduha, dunia mengejar mereka, dunia menginginkan mereka, namun mereka tidak menginginkan dunia. Mereka tidak menginginkan dunia. Wa talabathum fa'ajaduha, bahkan dunia mencari mereka, dunia mengejar mereka, tapi mereka membuat dunia itu lelah, tidak mampu mengejarnya. Kenapa? Karena mereka lebih memprioritaskan kehidupan akhirat. Jadi ibaratnya kita seperti orang yang sedang kejar-kejaran ke dunia. Kita ingin menuju akhirat, dunia ini mengejar kita, yang kalau dia berhasil menangkap, menjangkau kita, maka dia akan menarik kita. Maka itulah kehidupan hamba-hamba dunia, lebih memprioritaskan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian ini lebih memprioritaskan kehidupan dunia pada kehidupan akhirat, itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dunia sementara. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia. Untuk apa? Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk kesehatan, untuk mengejar masa depan dunia, mengejar harta benda, jabatan, kedudukan, atau untuk apa? Jawaban yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah. Beribadah hanya kepada Allah. Jadi tujuan utama hidup di dunia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerja. Banyak di kalangan manusia memiliki falsafah hidup yang keliru. Memiliki falsafah hidup yang tidak benar, bertentangan dengan Al-Qur'an Karim. Mengapa mereka hidup? Untuk kerja. Hidup untuk bekerja. Seorang mukmin bekerja untuk hidup. Bisa dibedakan. Kalau seorang mukmin, kenapa dia kerja? Untuk hidup, untuk melangsungkan kehidupan. Cari nafkah untuk diri sendiri, untuk keluarga. Ya kan? Tapi kalau seorang hamba dunia, hidupnya untuk kerja. Kenapa dia hidup kerja? Makanya orang-orang seperti ini dalam hal pekerjaan mereka, seakan-akan tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk ta'lim. Kenapa? Sibuk pagi hari kerja sampai sore, sore ada kerjaan sampingan lagi di malam hari. Sibuk bekerja, kerja. Tidak ada waktu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kalau dia meninggalkan pekerjaan itu, miskin, fakir, dia akan kehilangan job, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depannya. Dia menyangka seperti itu. Syaitan sedang mempermainkan ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syaitan ya'idukum wujud, faqam, wa ya'muruhum bil fahsya', wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Syaitan menjanjikan untuk kalian kemiskinan dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan keji, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian ampunan, keutamaan dari Allah. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itulah syaitan yang selalu menakut-nakuti hamba-hamba Allah. ditakut-takuti. Orang yang loyal kepada syaitan tetap takut. Kamu kalau meninggalkan itu bahaya. Kalau sudah ada punya kerjaan, jadi kere dan miskin. Nah, makanya terkadang banyak orang heran. Ini kok ahlu sunnah ini kayak gak punya kerjaan. Tapi kalau bangun rumah, wih bagus semuanya ini. Tapi seharusnya taklim dulu, kelihatan, taklim juga dia. Taklim masa, belajar. Malam pun, muncul lagi dia di taklim. Baca isya, belajar. Ini orang kerjanya apa sih? Bukan dia tidak punya pekerjaan, cari pekerjaan itu adalah suatu tuntutan dalam kehidupan, ya kan? Bukannya dia tidak punya pekerjaan, tapi dia tidak gila dengan pekerjaannya. Kerjaan itu tidak mengejar dia. Ya. Bahkan kerjaan itu tunduk di hadapannya. Mungkin dia buat rumah kontrakan, misalnya. Nah, sebulan cukup untuk menghidupi kebutuhan dia pun sudah cukup. Dia tinggal belajar. Dia punya rumah misalnya di satu daerah, rumahnya lah, kontrakannya per tahun sekian. Dia cari tempat tinggal yang sederhana di desa pondok. Belajar. Enggak mikir macam-macam sih. Masya Allah. Orang mulai ini kerjanya apa sih tiap hari? Setiap saya datang ada terus ini orang. Tapi kok kelihatan punya rumah, punya mobil dan seterusnya. Nah, dia tidak tergila dengan pekerjaan. Beda dengan seorang yang dikejar dengan dunia. Wah, tiap hari dipikirkan apa yang harus dia usahakan untuk kepentingan dunia. Padahal kalau dia mati, dia tidak membawa harta. Ketika dia mati, dia tetap ditutup dengan kain kafan berwarna putih. Dia tidak akan membawa hartanya menyimpannya. Oleh karena itu, sungguh sangat hina seorang hamba. Dia sudah mengerti tentang hakikat kehidupan dunia, tapi dia masih mengajar dunia. Seharusnya dunia itu dia tinggalkan di belakangnya. Dia biarkan. Biarkan dunia mengejarnya, tapi yang dikejar adalah akhirat. Jangan jadi hamba dunia. Kata Alim Nabi Falik radhiyallahu ta'ala, "Kunu min abna'i akhirah wa la takun min abna'i dunia." Jadilah kalian sebagai penghuni akhirat. Jangan kalian menjadi penghuni dunia. Amma al-laylu fa khafuna aqdanahum. Adapun di malam hari, maka mereka senantiasa membuat khauf. Yani qiyamul layl. Taduna li ajza'il Qur'an tartilan. Mereka senantiasa membaca juz-juz di dalam Al-Qur'an Karim dengan begitu tartil. Ya'iduna anfusahum bi amdzalik. Mereka menasihati diri mereka dengan permisalan dan perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Yastashfuna idahum bi dawa'i isaratan. Dan mereka menjadikan obat penawar terhadap penyakit-penyakit mereka dari Al-Qur'an Karim. Karena memang Al-Qur'an Karim adalah syifa, penyembuh, penawar dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit rohani, demikian pula penyakit jasmani. Jangan dikira bahwa Al-Qur'an Karim hanya menyembuhkan penyakit rohani seseorang. Hatinya sakit, baca Al-Qur'an Karim, tadabbur Al-Qur'an. Tidak. Jasmani pun demikian. Hanya saja itu sangat berkaitan dengan kekuatan keyakinan seorang mukmin. Pengaruhnya tergantung dari kekuatan seorang. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam kitabnya Adawa Dawa Al-Jawab Al-Kafi di mentara Adawa Al-Syafi, beliau menyebutkan bahwa ketika beliau di Mekah, beliau jatuh sakit namun beliau berobat dengan Al-Qur'an Karim. Beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Kata beliau, aku menyaksikan suatu keajaiban. Aku menyaksikan suatu keajaiban, pengaruh dari Al-Qur'an Karim tersebut. Wa ta'atan mustarifuna jibahahum wa akufahum wa rukabahum wa atraf aqdamihim. Dan terkadang mereka senantiasa meletakkan dahi-dahi mereka, telapak tangan mereka, lutut mereka, dan kaki-kaki mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tajri dumu'uhum 'ala wujuhihim yumajjiduna jabbaran 'azima. Air mata mereka mengalir di pipi-pipi mereka karena mereka memuliakan jabbaran 'azima, maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maha agung. Mereka menangiskan mata kepada Allah. Ini termasuk tangisan fi sabilillah, tangisan yang akan bermanfaat di akhirat. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antara salah satu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَارَضَتْ عَيْنَاهُ. Seseorang yang berzikir kepada Allah ketika dia sendirian, lalu dia menangis. Itu menunjukkan keikhlasan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Di malam hari dia bangun, dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya, mengingat kesalahan-kesalahannya, lalu dia takut kepada Allah, menangis. Maka itu adalah pertanda keikhlasan. Dan itu air mata tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberi naungan kepadanya pada yaumul qiyamah. Jika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai sini masyaallah. Dan kita sebutkan, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Allah taala a'lam bissawab wa da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.